cerah mentari yang menyinar di taman hatiku. Aku ingin seriang kicauan burung yang terdengar di jendela kehidupan. Aku ingin segala-galanya sedamai pantai yang memutih, sebersih titisan gunung pagi, dan ufuwa kini pasti berputih menghiasi pelangi. Segalanya bermula di hati seharum kasturi, seindah pelangi. Segalanya bermula di sini. Aku ingin hidup secerah mentari sedamai pantai yang memutih, sebersih titisan gunung pagi, dan ufuwa kini pasti berputih menghiasi taman kasih yang harmoni. Segalanya bermula di hati seharum kasturi, seindah pelangi. Segalanya bermula di sini. Seharum kasturi, seindah pelangi. Segalanya bermula. Seindah pelangi, segalanya bermula di sini. Seharum kasturi, seindah pelangi, segalanya bermula di hati. Seharum kasturi, seindah pelangi, segalanya.